Kenapa bulan puasa itu dinamakan Ramadan? Maka sesungguhnya Imam Syaukani di dalam kitabnya Fathul Qadir juz yang pertama menjelaskan. Sesungguhnya bulan puasa itu dinamakan Ramadan satu, lisyiddati ramdha, karena panas dan teriknya matahari ketika di bulan Ramadan. Makanya kita dapati permukaan bumi menjadi kering. Kita dapati pula bagaimana matahari lebih membakar ketika waktu di bulan Ramadan. Antum sering kuat kalau puasa sunnah tanpa sahur. Tapi kalau antum tidak sahur ketika puasa wajib, antum sering sekali merasa kelaparan. Kenapa kok sering lapar, Ustaz? Padahal sama-sama tidak sahur. Karena Ramadan itu dijadikan bumi itu lebih kering dan dijadikan matahari itu lebih membakar. Itulah yang dinamakan dengan Ramadan. Makanya dinamakan isyiddatir ramdha, panasnya dan teriknya matahari ketika di bulan Ramadan. Yang kedua kata Imam Syaukani, dinamakan puasa itu adalah Ramadan, li'annahu yarmudus sayyiati bil hasanat, karena membakar segala macam keburukan dan membakar segala macam kemaksiatan dengan kebaikan yang kita lakukan. Jadi setiap keburukan, setiap antum melakukan ketaatan, membaca Quran, sedekah, itikaf, maka sebesar itu pula Allah akan menggugurkan dosa-dosa antum. Semakin antum banyak melakukan ketaatan, semakin antum banyak melakukan kebaikan, maka semakin banyak pula dosa-dosa yang Allah akan hapuskan dari antum sebanyak ketaatan yang antum berikan kepada waktu di bulan Ramadan. Itulah dinamakan Ramadan itu apa? Ramadan lisyiddati ramdha, karena panas dan teriknya matahari, dan li'annahu yarmudus sayyiat, karena sesungguhnya dia membakar segala keburukan dan segala macam kemaksiatan. Sekarang kita bahas dulu. Nah, para salaf itu menyebut Ramadan itu madrasah. Ramadan itu disebut dengan madrasah. Ketika kita menyebut kata madrasah, kita ambilkan dulu mana marojiknya, Ustaz. Karena di dalam Islam semua berdasarkan kepada marojik dan referensi. Kita ambilkan di dalam Sahih Fiqih Sunnah juz yang ketiga. Abu Malik Kamal menjelaskan kepada kita, Ramadan madrasatun kubra yatadarrabu fihal mu'min. Sesungguhnya Ramadan itu disebut dengan madrasah. Sekolahan untuk menempa jiwa dan untuk menempa hidup kita. Karena sesungguhnya para ulama terdahulu mereka mengatakan bahwasanya Ramadan itu adalah madrasah. Kalau disebut dengan madrasah berarti kita sepakat sesungguhnya Ramadan itu adalah sekolahan. Karena kata madrasah kalau di dalam bahasa keseharian kita itu adalah sekolahan. Ya. Maka ketika kita telah paham sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Malik Kamal bahwasanya Ramadan itu adalah madrasah, berarti kita juga sepakat pula yang namanya sekolahan, yang namanya madrasah itu dua alumninya. Satu alumni yang berhasil, dua alumni yang gagal. Kalau alumni yang berhasil, itulah yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang berhasil. Dan kalau kita kemudian mengatakan la'allakum tattaqun itu apa sih? La'allakum tattaqun itu semoga kamu bertakwa. Di sini kita mengatakan la'alla dalam kaidah nahwu itu namanya litaroji. Mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi tapi tidak pasti terjadi. Itulah Allah. Ya, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. La'alla, tidak pasti. Jadi tolong jangan menggaransi kalau kita Ramadan selesai itu pasti kita diampuni oleh Allah. Tidak ada yang menggaransi. Biasanya kan orang gitu, nanti spanduk-spanduk pamflet. Ya, telah menjadi fitri, sampai dibuat sinetron fitri misalkan. Kemudian konser kemenangan, lu yang memberikan arti dan menggaransi kita menang itu ya sopo, tidak ada. Karena kemudian ternyata memang tidak ada jaminan. Allah tidak mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladina min qablikum tattaqun. Tidak. Allah menyempilkan sebuah kalimat la'alla, supaya kalian itu bertakwa. Tapi tidak jaminan itu pasti bertakwa. Nah, kalau kemudian kita ingin ngerti indikator ketakwaan yang menjadi tanda berhasilnya orang di madrasah Ramadan itu apa, ya kembalikan saja kepada makna takwa itu sebenarnya apa. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, makna takwa itu ada empat. Nah, kita lihat apakah kita itu mendapatkan ini ataukah tidak setelah Ramadan itu selesai. Apa itu indikator kata takwa yang dijelaskan oleh para ulama salaf dari para sahabat dan para tabi'in? Maka ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, apa itu takwa? Takwa itu empat, kata beliau. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Yang pertama adalah takutnya itu bertambah. Al-Khauf itu takut, Al-Jalil yaitu adalah kepada Dzat yang Maha Agung. Siapa Dzat yang Maha Agung? Allah. Jadi kalau ada orang yang mereka takutnya kepada Allah bukan hanya di Ramadan, tetapi takutnya kepada Allah juga terjaga ketika habis Ramadan, itulah salah satu di antara empat tanda ketakwaan. Padahal Masya Allah, banyak kan orang itu yang takut kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Ya, karena banyak orang yang mereka menjadi muslim yang taat hanya di satu musim, yaitu musim Ramadan. Ya, kita juga harus paham loh ya. Memang Ramadan itu musim ketaatan. Hawanya itu hawa taat. Makanya sampai kita dapati Masya Allah, sampai orang yang berdosa pun kalau Ramadan pun ngerti tentang Allah. Yang pacaran-pacaran, jangan deket-deket, ini Ramadan. Jauh-jauh sana. Seakan-akan Allah itu hadir pas Ramadan. Ayo, jangan bohong. Ini Ramadan loh, Masya Allah. Kalau bukan Ramadan, seakan-akan boleh bohong. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, siapa orang yang paling buruk di bawah kolong langit? Orang yang paling buruk di bawah kolong langit itu adalah bukan mereka yang hanya berzina, bukan hanya mereka yang melakukan kemaksiatan dan dosa tok. Tapi orang yang paling buruk di bawah kolong langit dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, bi'sal mar'u man adraka abawahi indal man arafa rabbahu inda Ramadan. Orang yang paling buruk di bawah kolong langit adalah mereka yang mengetahui Allah hanya di bulan Ramadan tok. Jadi dia kenal Allah itu Ramadan. Makanya pas Ramadan pakai jilbab, Ramadan baca Quran, Ramadan datang ke masjid. Tapi ketika hilal itu terlihat, hilalnya terlihat, selesai Ramadannya, parade ketaatan yang dia berikan ketika di Ramadan itu hilang. Jilbabnya kembali dilepas, Qurannya kembali diletakkan, masjidnya kembali nangis. Karena masjid itu kan nangis kan ketika habis Ramadan. Mana dulu orang-orang yang memasuki rumahku ketika pada Ramadan, tidak ada, hilang, dicari-cari. Makanya kan ada meme-meme biasanya di bulan Syawal, masjid-masjid pada nyari orang ya. Bukan orang yang nyari masjid, tapi orang nyari lagi masjid, nyari orang yang dulu kemudian meramaikan mereka ketika di bulan Ramadan. Orang tidak mungkin dikatakan takwa kalau takutnya hanya di bulan Ramadan tok. Ya. Makanya Masya Allah TV saja soli, TV aja soli kalau Ramadan itu ya. Kenapa? TV-nya soli yang biasanya kalau adzan tidak pernah adzan ketika maghrib, itu kalau Ramadan adzan maghrib. Yang biasanya tidak ada kajian sebelum adzan, ada kajian sebelum adzan. Masya Allah ya, sampai TV aja jadi soli itu. Kenapa? Ya memang musimnya musim ketaatan. Tapi kalau kemudian dia setelah Ramadan selesai tidak bertambah, takutnya kepada Allah yang tidak ada faedahnya. Kenapa? Takwa itu al-khawfu minal jalil, dia takut kepada Allah.